depan terucap untukmu. Hanya satu kata yang dapat ku ucapkan, mencintai kamu lebih dari segalanya. Hati ini kau bawa pergi entah kemana, hidup terasa sunyi tanpa kehadiranmu. Cintamu telah membuatku buta segalanya. Hanyalah dirimu satu di dalam hatiku. Dari sisimu, meski cobaan yang datang halangi cinta kita. Kan hatiku mampu berkata padamu, andai bibir ini dapat terucap untukmu. Hanya satu kata yang dapat ku ucapkan, mencintai kamu lebih dari segalanya. Hati ini kau bawa pergi entah kemana, hidup terasa sunyi tanpa kehadiranmu. Cintamu telah membuatku buta segalanya. Hanyalah dirimu satu di dalam hatiku.